akan selalu tetap menyayangi, ku akan selalu tetap melindungi. Cinta kita ini kan tetap abadi, hingga bumi tak mampu berputar lagi. Suka.